Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa najatan fid dunya wal akhirah. Wa bisanadil muttasil ilal imam as-suyuti rahimahullahu ta'ala annahu qala fi alfiyatihi ladbid durar fi ilmi athar ila qawlihi di akhdi matnin min musannafin yajib adun ala asrin wa iddatin nudib. Dengan sanad yang tersambung kepada Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, beliau berkata dalam alfiyahnya Nazbi Durfi Ilmi Athar sampai pada ucapan di akhdi matnin ila akhir. Nah, dalam pertemuan kali ini, kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana kaifiyah. Jadi pembahasan kali ini adalah sebagai penutup khotimah dari pembahasan as-sahih. Karena setelah pembahasan ini kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, itu pembahasan al-hasan. Nah, di khotimah ini Imam As-Suyuti hendak menjelaskan bagaimana kaifiyah nakal hadis, tata cara menukilkan hadis, bagaimana cara meriwayatkan hadis. Nah, kenapa pembahasan ini dibahas dalam kitab Mustalahul Hadis? Karena di zaman dahulu, sebelum zaman sekarang ada percetakan kitab, percetakan buku, dan sebagainya, untuk menjaga keotentikan suatu kitab, keotentikan suatu hadis, mereka menyalin apa yang disampaikan oleh gurunya. Ketika seorang guru menyampaikan hadis, menyampaikan, meriwayatkan kitabnya, maka sang murid menyalin. Menyalin asal naskah dari sang guru. Ya salin, ya saling ulang, ya cross-check, ya cek, untuk menyamakan. Nah, ini tujuannya apa? Untuk menjaga keautentikan. Juga untuk menghindari tahrif dari tangan-tangan jahil. Nah, makanya mereka membahas, para muhaddisin, para ahli mustalah hadis, membahas pembahasan tentang bagaimana cara menukilkan hadis yang termaktub di kitab-kitab hadis. Bagaimana kaifiyah untuk tetap menjaga keautentikan suatu hadis. Nah, beliau Imam As-Suyuti mengatakan, li'ah limatnin min musannafin yajib adun ala asrin wa'iddatin nudib. Dia mengatakan li'ah limatnin, untuk mengambil matan hadis, untuk mengambil matan, maksudnya matan hadis, jadi untuk mengambil, mengutip, atau berhujjah, mengamalkan matan suatu hadis, min musannafin, dari musannafin, dari kitab yang disusun, kitab hadis yang ditulis, yang disusun, baik itu kitab apapun, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Muwatta al-Malik, dan Muwatta Malik, dan sebagainya. Punya kitab musannafat dalam bidang hadis khususnya, kitab apapun itu, yang mana kitab tersebut adalah termasuk kitab yang masyhur sehingga bisa diamalkan, juga bisa jadikan hujah untuk seorang yang menganut mazhab tertentu. Di ketika seorang alim atau seorang hendak mengamalkan hadis yang termaktub di kitab tersebut, atau seorang alim yang hendak berhujah di dalam mazhabnya menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh imam tertentu atau di kitab imam tertentu, nah, perlu memperhatikan apa? Yaitu Imam As-Suyuti mengatakan yajib, wajib, ardun, apa ardun, membandingkan. Ardun artinya memperlihatkan, membandingkan, mengecek. Jadi tajibu muqabalatu dzalikal musannaf. Jadi ardun adalah membandingkan, mengecek kitab tersebut atau musannaf tersebut ala aslin, atas, dibandingkan, membandingkan ala aslin, atas naskah yang asal. Naskah asal atau naskah yang asli, yaitu naskah milik gurunya atau naskah yang telah ditahqiq, telah mu'tamad, atau telah dibandingkan dengan naskah yang lebih asli. Jadi ala asli ini bisa naskah asal milik gurunya atau naskah asal yang memang sudah dibandingkan, sudah di cross check, sudah dimuqabalah dengan naskah yang sebelumnya, yang sama-sama sudah mu'tamad. Nah, itu maksudnya. Nah, seseorang seorang alim atau seorang yang hendak mengambil, menukil suatu hadis atau hendak berhujjah, mengamalkan suatu hadis dari kitab tertentu, maka ia wajib mengecek atau membandingkan, memukobalah naskah tersebut, naskah yang ia miliki dengan naskah milik gurunya atau dengan naskah asal yang sudah mu'tamad, yang sudah dimuhakkak atau sudah ditahkik, ini yang sudah di cross check, yang sudah di apa namanya, sudah diketahui keotentikannya, sudah bisa dipastikan keotentikannya. Jadi itu, jadi para ulama, Imam Suyuti mengatakan bahwa para ulama mewajibkan, mensyaratkan ketika seorang hendak menukil suatu hadis dalam kitab hadis tertentu, entah itu hendak diamalkan atau jadikan hujjah, maka ia perlu mengecek, perlu mengecek, perlu mukobalah, perlu membandingkan keotentikan naskah miliknya dengan naskah asal. Naskah asal yang memang sudah diketahui keotentikannya. Kenapa perlu hal seperti ini? Karena untuk menjaga keotentikan bahwa hadis yang termaktub disebut betul-betul memang tidak ada tahrif, tidak ada penyelewengan, tidak ada perubahan dari tangan-tangan jahil. Apalagi ketika hendak diamalkan, apalagi ketika hendak dijadikan hujjah, wajib dibandingkan, diperbandingkan atau dimukobalah dengan naskah asal. Nah, itu hukumnya wajib karena untuk menjaga keaslian, keorisinalan hadis tersebut betul-betul asli, tidak ada tahrif atau perubahan dari tangan-tangan jahil. Hukumnya wajib. Namun wa'iddatin. Nah, kalau tadi hukumnya wajib dimukobalah dengan satu naskah yang asal. Namun ketika diperbandingkan, dimukobalah dengan beberapa naskah, itu kalau ada naskahnya banyak, naskah asalnya banyak, bagaimana hukumnya? Wa'iddatin, dan apabila, ini wawnya waw atau wa'ala aslin iddatin, dan atas, maksudnya ardun ala iddatin, ala aslin iddatin, wa'ardun, dan dibandingkan atau dimukobalah, dicek atau dibandingkan, ala iddatin, ala aslin iddatin, atas beberapa naskah asal, itu hukumnya nudib, disunahkan. Nah, apabila hendak men-cross-check, mengecek atau memukobalah kepada beberapa naskah, karena mungkin di situ naskah asalnya atau naskah mu'tamadnya, naskahnya ada banyak atau nusohnya ada banyak, maka hukumnya sunnah. Wajib dimukobalah pada satu naskah yang sudah mu'tamad, yang sudah dimuhakkok, dan hukumnya sunnah apabila di cross check pada beberapa naskah asal. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya adalah terkadang suatu kitab ini ketika kita membahas beberapa naskah, ada kalanya suatu kitab dia mempunyai banyak periwayatan. Atau ada kalanya ia hanya ada satu periwayatan tapi mempunyai banyak naskah. Contoh yang pertama adalah yaitu suatu kitab yang memang ia banyak periwayatannya. Contohnya adalah Sahih Bukhari. Sahih Bukhari termasuk kitab yang banyak periwayatannya. Ada periwayatan Imam Al-Farabri, ada periwayatan Imam An-Nasafi, ada periwayatan Hammad bin Syakir, dan lain sebagainya. Sahih Bukhari punya banyak periwayatan. Nah, ketika banyak periwayatan, maka hukumnya disunahkan, dianjurkan. Ini maksudnya nudib ini atau yajib ini adalah hukum, bukan hukum taklid, tapi lebih ke arah istilah hukum sinaiyah. Jadi secara istilah mustalahul hadis, maka dianjurkan. Kalau tadi di mukobalah pada satu naskah hukumnya wajib menurut hukum secara sinaiyah mustalahul hadis, sedangkan di sini adalah hukumnya disunahkan apabila di mukobalah pada beberapa naskah asal. Nah, seperti Sahih Bukhari, yang mana Sahih Bukhari punya banyak periwayatan, ada periwayatan Al-Farabri, ada periwayatan An-Nasafi, ada Hamad bin Syakir, dan sebagainya. Nah, ketika banyak periwayatan, maka disunahkan seseorang mengecek mukobalah terhadap periwayatan-periwayatan tersebut, terhadap naskah-naskah periwayatan tersebut, untuk mengetahui keotentikan dari periwayatan atau kitab miliknya. Hukumnya disunahkan, dianjurkan. Itu kasusnya kalau banyak periwayatan. Atau ada juga kitab yang umumnya tidak banyak periwayatan, hanya satu periwayatan tapi banyak naskahnya. Sekarang contohnya kitab Bulughul Maram atau kitab Riyadhus Shalihin atau kitab-kitab yang lainnya. Dia hanya satu periwayatan tapi banyak naskahnya. Ada naskah yang ditulis mendekati kematian seorang guru penulisnya, atau naskah yang ditulis ketika masa hidup penulisnya dan sebagainya. Banyak naskah. Nah, semuanya ternyata sudah mu'tamad, sudah dimuqabalah dengan naskah aslinya. Nah, ketika banyak naskah tersebut, maka hukumnya atau dianjurkan seorang untuk membandingkan muqabalah terhadap naskah-naskah tersebut, naskah-naskah asal tersebut. Nah, inilah tata cara menukil hadis untuk dijadikan hujah atau dijadikan amalan untuk mengecek keotentikan kitab tersebut. Ini terjadi memang ketika di zaman sebelum adanya pencetakan zaman seperti sekarang. Karena untuk menjaga keotentikan perlu ada muqabalah, dibandingkan, menyalin ulang naskah tersebut dengan naskah gurunya, atau dengan naskah yang sudah dibandingkan dengan naskah gurunya, atau membandingkan dengan naskah yang sudah muktamad dan sebagainya. Katanya seperti itu. Wajib ketika di mukobalah dengan satu naskah asal, hukumnya dianjurkan sunnah ketika dibandingkan dengan beberapa naskah. Itulah tata caranya seperti itu. Nah, kemudian Imam As-Suyuti menjelaskan, tadi kita membahas tentang cara menukil, cara berhujah mengamalkan suatu hadis. Ketika kita menukilkan dalam suatu kitab, maka wajib di mukobalah, tujuannya untuk menjaga keautentikan. Asal kita membahas bagaimana hukum meriwayatkannya. Tadi hukum wajib dan sunnah ini berkaitan dengan untuk menjaga keotentikan, tidak membahas tentang pengamalan dan periwayatan. Jadi tadi muasirnya wajib dan sunnah itu adalah tentang menjaga, tujuannya menjaga keotentikan suatu kitab agar otentik, tidak ada tahrif, supaya diperbandingkan. Nah, sekarang bagaimana hukumnya mengamalkan dan meriwayatkan suatu kitab? Apakah memang mutlak harus ada riwayat terhadap kitab tersebut, atau boleh juga kita mengamalkan tanpa mempunyai riwayat terhadap kitab tersebut? Nah, itu bagian hukumnya. Imam As-Suyuti mengatakan, waman lina klin fil hadis syarata riwayatan walau mujazan gulito. Nah, waman dan orang, nah man ini bisa sebagai syartiyah. Kalau syartiyah artinya adalah waman dan barang siapa. Atau man ini bisa sebagai mausul, waman dan orang, bisa kedua-duanya, waman dan barang siapa, atau waman dan orang, linaklin, untuk menukilkan fil hadisi pada sebuah hadis. Nah, orang tersebut syaroto, syaroto artinya mensyaratkan. Nah, alif di syaroto ini adalah sebagai alif itlak. Syaroto mensyaratkan orang tersebut riwayatan, adanya periwayatan terhadap kitab tersebut, terhadap hadis tersebut, walau mujazan, walaupun periwayatan tersebut mujazan dengan cara ijazah. Nah, pendapat orang tersebut yang mensyaratkan periwayatan hadis harus ada periwayatannya minimal dengan cara ijazah, itu gulito, disalahkan apa pendapat, atau disalahkan apa orang tersebut. Nah, gulito ini bisa sebagai jawab syart, kalau mannya kita maknai sebagai man syartiyah. Atau gulito ini sebagai khobar mubtada, kalau mannya sebagai mausul mubtada. Nah, gulito dianggap keliru atau disalahkan siapa orang, orang tersebut. Nah, Imam As-Suyuti hendak menjelaskan, ketika tadi kita bahas tentang cara membandingkan naskah untuk menjaga keotentikan, sekarang kita bahas bagaimana hukumnya kita mengamalkan suatu kitab yang mana tidak ada periwayatannya. Ada seorang yang ingin mengamalkan isi kandungan kitab Sahih Bukhari, tapi ia tidak punya periwayatan terhadap kitab tersebut. Hatta tidak punya ijazah dari gurunya. Tidak pernah sama, tidak pernah kiro'ah, tidak pernah ijazah, tidak pernah munawalah. Dia hanya wijadah saja, hanya menjumpai tulisan atau kitab Sahih Bukhari. Apakah boleh ia meriwayatkan, apakah boleh ia menyampaikannya, apakah boleh ia mengamalkannya? Nah, pendapat jumhur ulama ini diperbolehkan. Jadi ketika sudah zaman tadwinul hadis, ketika eranya sudah di mana kitab-kitab sudah dibukukan, hadis-hadis sudah dibukukan di zaman sekarang, mana sudah banyak percetakan dan sebagainya. Ketika kita mempunyai kitab Sahih Bukhari dan kita membacanya dan kita mengamalkannya, pendapat jumhur ulama boleh mengamalkannya. Orang tersebut boleh mengamalkannya dan boleh menyampaikannya, meriwayatkannya, walaupun tidak punya riwayat, tidak punya periwayatan dalam kitab tersebut, baik secara sama, kiroah, ijazah, mukatabah, dan sebagainya. Jadi hanya wijadah saja yang menjumpai kemudian diamalkan. Pendapat jumhur ulama diperbolehkan. Namun, ada pendapat sebagian ulama yang syadid atau sebagian muhaddisin yang syadid, mereka mensyaratkan bolehnya meriwayatkan, juga bolehnya mengamalkan kitab tertentu yang sudah muktamad tentunya, ini harus ada syaratnya, harus ada riwayah terhadap kitab tersebut. Nah, makanya Imam Suyuti mengatakan, waman linak lin fil hadis syarata riwayatan wala mujazan gulito. Nah, pendapat sebagian ulama ini, sebagian muhaddisin ini keliru, disalahkan. Pendapat yang keliru, pendapat yang marjuh, yang lemah. Nah, ini. Kenapa? Karena menyelisih pendapat jumhur ulama. Kenapa dianggap sebagai pendapat yang gulito atau golit atau keliru atau salah? Pertama, karena pendapat ini termasuk pendapat yang syadid. Kenapa? Karena ketika sudah tadwinul hadis, ketika hadis-hadis sudah dibukukan, ketika seperti zaman sekarang sudah ada percetakan sebagainya, pendapat ini pendapat yang syadid. Kenapa? Harus mensyaratkan kalau ada orang yang ingin mengamalkan dan meriwayatkan suatu kitab ini harus ada punya riwayah dulu, boleh diamalkan. Ini pendapat yang syadid. Pendapat yang syadid. Kedua, kenapa dianggap syadid? Karena hujahnya sebagian ulama ini, sebagian muhadisin ini, mereka mengatakan bahwa ini adalah ijma. Jadi mereka mengatakan bahwa ijma ulama, kesepakatan ulama, bahwa seseorang tidak diperbolehkan meriwayatkan suatu kitab, tidak diperbolehkan mengamalkan suatu kitab sampai ia punya riwayah. Minimal ia harus punya ijazah terhadap kitab tersebut. Nah, pendapat ini mereka mengatakan bahwa pendapatnya pendapat ijma ulama. Nah, ketika mereka berhujah mengatakan bahwa ini adalah ijma ulama, ini keliru. Kenapa? Karena nyatanya, realitanya, ini tidak ada ijma. Tidak ada kesepakatan ulama yang mengharuskan, mensyaratkan harus adanya riwayah terhadap suatu kitab ketika akan diamalkan, ketika akan disampaikan. Kenapa? Memang ada ikhtilaf. Yang sebenarnya realitanya adalah ikhtilaf. Jumhur ulama membolehkan, jumhur fuqaha ahli fikih membolehkan, jumhur muhadisin memperbolehkan mengamalkan, menyampaikan suatu hadis yang ada di kitab walaupun tidak punya riwayah terhadap kitab tersebut, selama ia mempercayai, meyakini bahwa kitab tersebut adalah otentik. Nah, itu pendapat jumhur ulama. Adapun pendapat sebagian ulama, memang ada yang mengatakan seperti itu, bahwa tidak sah meriwayatkan, tidak sah mengamalkan suatu kitab tanpa apabila tidak ada periwayatan terhadap kitab tersebut. Ada memang pendapat sebagian ulama tersebut. Nah, yang dianggap keliru ketika Imam Suyuti mengatakan gulito, menganggap keliru pendapat ini karena apa? Pertama tadi karena syadid, yang kedua karena mengklaim adanya ijma terhadap permasalahan ini. Inilah yang dianggap keliru. Makanya Imam Suyuti mengatakan pendapat ini marjuh, keliru, golit, keliru, salah. Nah, itulah. Nah, itu. Nah, pembahasan ini terkait ketika membahas tentang atau ketika kita atau seorang tersebut meyakini akan keotentikan suatu kitab. Apabila belum yakin akan keotentikan tersebut, maka kembali ke permasalahan sebelumnya, yaitu wajibnya muqabalah terhadap naskah asal. Nah, yang kita bahas sekarang ini di poin kedua ini atau di pembahasan kedua ini adalah ketika kitabnya ini sudah otentik atau naskahnya ini sudah mu'tamad, sudah dijamin keotentikannya, kebenarannya, maka boleh diamalkan, boleh disampaikan walaupun tidak punya riwayah. Ini pembahasan yang kedua. Adapun pembahasan yang pertama adalah ketika kita mempunyai kitab tapi belum yakin apabila kitab ini otentik atau tidak. Nah, ini maka wajib dimuqabalah terhadap kitab atau naskah yang otentik, yang mu'tamad, atau sunnah dimuqabalah terhadap beberapa naskah yang otentik. Jadi bedakan pembahasan yang pertama, yang sebelumnya tadi, dan pembahasan ini. Yang sedang kita bahas adalah pembahasan kedua, yaitu apabila kita meyakini mempunyai kitab yang sudah mu'tamad, karena mungkin di zaman sekarang sudah ada percetakan yang memang muhakkiknya terpercaya, sikoh, dan juga berdasarkan naskah yang mu'tamad, kemudian atau misalkan seseorang mendapatkan naskah mu'tamad dengan cara membeli atau warisan, kemudian yang menjumpai kitabnya, dan yang meyakini bahwa kitabnya memang sudah mu'tamad, maka pendapat jumhur ulama boleh diamalkan, boleh disampaikan, walaupun ia tidak punya periwayatan terhadap kitab tersebut. Nah, inilah yang dimaksud dengan pembahasan nomor 2. Jadi bedakan antara pembahasan nomor 1 dengan pembahasan nomor 2. Nah, seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Qiyah Al-Harasi, beliau mengatakan, "Man wajada hadisan fi kitabin sahihin jazalahu ayyarwiyahu wa yahtajju bihi." Di barang siapa yang menjumpai hadis dalam kitab sahih yang sudah dijamin keotentikannya, sudah kita yakini keotentikannya, sudah ia percaya akan keotentikannya, jazalahu ayyarwiyahu wa yahtajju bihi. Boleh ia riwayatkan, boleh ia sampaikan, dan boleh ia berhujjah mengamalkan kitab tersebut atau hadis isi kandungan tersebut. Juga sebagaimana penjelasan dari Imam Al-Isfaraini, dia mengatakan, al-ijma'u ala jawazin naqli minal kutubil mu'tamadah wa la yushtaratu ittisal sanadi ila musannifiha. Ijma' boleh akan kebolehan menukil dari kitab yang mu'tamad, yang otentik, yang dipercayai, kita yakin akan keotentikannya. Wa la yushtaratu ittisal sanad, dan tidak disyaratkan harus adanya ketersambungan sanad kepada penulisnya. Nah, ini ijma ulama, bahkan Imam Syafi'i mengatakan ijma ulama, jumhur ulama, majelis ulama, bahkan ijma ulama menurut Imam Asy-Syafi'i ini kebolehan mengamalkan isi kandungan kitab selama kitab tersebut dipercayai akan keotentikannya walaupun tidak punya periwayatan. Nah, inilah pembahasan dari pembahasan nomor 2 ini. Bedakan antara pembahasan nomor 1 dengan pembahasan nomor 2. Pembahasan nomor 1 adalah ketika kita mempunyai kitab, memang kita tidak kita yakini akan otentikannya, maka perlu ada punya mukobalah terhadap naskah yang sudah otentik. Dengan pembahasan nomor 2 adalah punya kitab yang sudah kita yakini keotentikannya. Nah, bagaimana, apakah boleh diamalkan dan boleh disampaikan walaupun tidak punya riwayat terhadap kitab tersebut, ataukah disyaratkan harus ada riwayat? Nah, pendapat jumhur ulama boleh diamalkan walaupun tanpa punya periwayatan terhadap kitab tersebut. Dan sedang pendapat sebagian ulama yang syadid mensyaratkan harusnya ada periwayatan terhadap kitab tersebut. Nah, demikianlah yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Allahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyil amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.